Barakallahu fikum. Semua yang ada pada kita selaku insan, selaku hamba Allah, bil khusus selaku muslim, ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, i'tiqad-i'tiqad kita, kemauan-kemauan, keinginan-keinginan kita, hawa nafsu kita, diperintahkan untuk sesuai dengan wahyu. Sesuai dengan bimbingan wahyu ilahi. Mengikuti bimbingan-bimbingan wahyu ilahi. Sehingga semuanya terarah ke arah sana. Ini prinsip. Apabila prinsip ini tidak diindahkan, tidak diwujudkan, maka sang pelaku akan terjatuh pada ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya yang tercela. Hanya ada dua. Imma ittiba'ul wahyi, mengikuti wahyu, wa imma ittiba'ul hawa. Kalau tidak, maka dia akan terjatuh pada ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu mereka. Ini disebutkan dalam banyak ayat dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah ayat yang ke-49. Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum. Dan hendaklah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan wahyu. Dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Dua di sini. Perintah, larangan. Perintahnya untuk berhukum dengan apa yang diturunkan wahyu. Larangannya jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Ini bergandengan. Ketika seseorang itu barakallahu fikum dalam semua aspek kehidupan dunia dan agama mereka selalu dengan hukum Allah jalla wa ala, berhukum dengan wahyu, maka pasti akan selamat dari tipu hawa. Tapi manakala tidak berhukum dengan wahyu Allah jalla wa ala, dia akan terjatuh pada ittiba'ul hawa. Dua ini. Sehingga diperintahkan untuk senantiasa mengikuti hukum-hukum wahyu supaya jangan sampai terjatuh pada ittiba'ul hawa. Maka barang siapa yang keluar dari bimbingan-bimbingan hukum wahyu, maka dia masuk di dalam ittiba'ul hawa. Barang siapa yang senantiasa sesuai dan selaras dengan hukum-hukum wahyu, maka dia selamat dari ittiba'ul hawa. Allah menekaskan dalam ayat yang lain di Al-Qasas ayat yang ke-50. Allah berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dan apabila mereka tidak mengijabai, tidak istijabah kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memenuhi panggilanmu, tidak mengikuti bimbingan-bimbinganmu, maka ketahuilah Sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Hanya dua pilihan. Pilihan yang pertama itu kewajiban. Harus mengijabai bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istijabah, menerima apa yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunduk patuh kepada apa yang beliau bimbingkan. Kalau tidak, pasti terjatuh pada ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Sehingga dua hal yang enggak mungkin bersatu. Sebab yang ini perintah, yang ini larangan. Barakallahu fikum. Dari sini khonafitin azakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dihasankan sebagian ulama, sebagian lagi mengatakan dhaif ala qalbi tahsin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku didatangkan dengannya. Taba'an lima jitu bihi. Hawa nafsunya mengikuti apa yang aku didatangkan dengannya. Hawa nafsunya mengikuti bimbingan-bimbingan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahada wadih. Dari sini pula ya khana fitina azakumullah. Secara umum yang namanya al-hawa, kemauan hawa nafsu. Hawa nafsi itu iradatuha. Kehendak, kemauan nafsu dibagi dua. Ada hawa nafsu yang terpuji. Ada hawa nafsu yang tercela. Hawa nafsu yang terpuji ialah hawa nafsu yang mengikuti wahyu. Hawa nafsu yang mengikuti bimbingan-bimbingan Allah Jalla wa'ala dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Taba'an lima ja'abihi Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Taba'an lil wahyu. Ini yang terpuji. Ini yang dianjurkan. Barakallahu fikum. Namun ikhwan fillah jazakumullah, dalam bahasa syariat, dalam bahasa ayat, dalam bahasa hadis, dalam bahasa syara', hawa nafsu yang mengikuti bimbingan-bimbingan wahyu tidak disebut dengan hawa. Menggunakan bahasa yang lain. Langsung mengatakan ini ittiba'ul wahyi, mengikuti bimbingan Allah, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Islam, disebut dengan bahasa ittiba'. Meskipun dikatakan hawa nafsu yang terpuji, tapi dikatakan dia mahmudun, terpuji, disyariatkan, diperintahkan dalam syara', maka istilahnya berubah. Tidak lagi dikatakan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, tidak. Tapi dibahasakan ittiba'ul wahyi. Barakallahu fikum. Yang kedua ialah hawa nafsu yang tercela. Dan ini khana fitina azakumullah menjadi sebuah istilah baku. Istilah yang langsung dipahami oleh siapa saja ketika menggunakan bahasa hawa nafsu. Itu langsung konotasinya jelek. Langsung dipahami dengan yang tercela. Hawa nafsu yang tercela. Hawa nafsu yang dilarang dalam Islam. Dia kemudian dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, ketika pembahasan hawa, hawa, hawa, hawa nafsu, selalu dalam siyaku dzam, dalam konteks celaan. tercela barakallahu fikum. Ini yang disebutkan dalam banyak ayat sama hadis barakallahu fikum yang saya sebutkan sebagian di atas. Hawa nafsu yang tercela. Karena itu na'azakumullah, ittiba'ul hawa yang tercela dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Yang pertama ialah ittiba'ul hawa fi syahawat, mengikuti hawa nafsu dalam perkara-perkara syahwat. Kalau syahwat berkaitan dengan hal-hal duniawi, ya berkaitan dengan hal-hal duniawi, berkaitan dengan hal-hal yang berbau dosa dan kemaksiatan ketika tercela. Ya, hawa nafsunya mengajak dia kepada perkara-perkara syahwat, hal-hal yang berbau syahwat. Namanya ittiba'ul hawa syahwat. Secara umum, ikhwanabittin a'azakumullah, ittiba'ul syahwat juga dibagi dua lagi. Yang pertama ialah ittiba'ul hawa fi syahwatil mubahah. Al-mubahah fil asal. Dia memperturutkan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya dalam perkara-perkara syahwat yang mubah pada asalnya. Mubah pada asalnya. Nama syahwatul mubahah. Terkait dengan harta, terkait dengan benda, terkait dengan wanita, terkait dengan makan, minum, pakaian, properti, otomotif, dan yang lain yang terkait dengan perkara syahwatu dunia yang mubah pada asalnya. Di sini dia mengikuti hawa nafsu yang mubah tadi. Mengikuti hawa pada syahwat yang mubah tadi. Yang ini khonafitina azakumullah tergantung. Secara hukum dirinci. Apabila semata-mata mubah, maka mubah. Diperbolehkan dalam perkara syariat. Dan itu merupakan rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Diberi keleluasaan, dikasih ranah yang begitu luas untuk menikmati dunia ini, untuk menggunakan dunia ini, yang penting mubah. Enggak ada hukum haram padanya. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Jalla wa'ala yang menciptakan lakum untuk kalian. Lam di sini kata ulama usul, lamul ibahah. Lam yang mengandung makna kemubahan. Sehingga maknanya dialah Allah Jalla wa'ala yang menciptakan mubah halal untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Ini dalil yang disebutkan oleh para ulama, hukum asal hal-hal yang bermanfaat di muka bumi ini adalah halal, mubah. Lakum untuk kalian. Selama itu mubah, silahkan. Ada orang terkait dengan masalah makanan, punya selera. Betul ya? Antum kalau makan asal makan apa ada yang antum sukai? Adalah disukai ya. Oh yang ini aja, yang ini belum, yang ini kurang, yang ini zen, yang ini lezat, yang ini kurang lezat. Ya namanya orang hidup, dia punya selera. Yang ini senangnya, apa ini? Hah? Senang apa? Makanan kok. Hah? Dia senang ini ayam goreng, ini ayam bakar, yang ini ikan bakar. Yang ini sop janda, segala macam. Hah? Jawa Sunda. Sopnya, sopnya. Barakallahu fikum. Di wilayah sini banyak katanya sob janda ya. Barakallahu fikum. Dia punya selera. Minum juga begitu, dia punya selera. Berpakaian juga begitu, dia punya selera. Rumah, dia punya selera. Terkait dengan perkara-perkara duniawi yang mubah, dia punya selera. Semata-mata ini boleh. Dan pasti ada unsur ittiba'ul hawanya. Enggak mungkin dia mencegah hawa nafsunya dalam perkara seperti ini. Dah saya makan yang bukan selera saya. Nah enak. Dia pasti akan mengikuti apa yang dia suka di situ. Semata-mata mubah, boleh. Namun dengan wabidina azzaikumullah, ketika selera dia terkait dengan syahwat mubaha ini, dia alihkan, dia arahkan kepada hal-hal yang Allah cintai. Dia alihkan kepada hal-hal yang Allah ridhai. Maka berubah menjadi ittiba'ul wahyi. Mengikuti wahyu ilahi. Barakallahu fikum. Misal dia hanya selera dengan perkara yang halal. Tidak mau yang namanya perkara yang haram. Dia pastikan yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai, yang dia kenakan halal. Haram tidak mau. Syubhat tidak mau. Makruh tidak mau. Harus yang halal. Itu kan dikatakan i'tiqadnya dia. Tidak boleh yang haram. Harus yang halal. Atau dia pergunakan ketika dia menikmati perkara-perkara syahwat yang mubah tadi itu. Dia niatkan untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Diniatkan untuk mentaati Allah Jalla wa'ala. Atau memperkuat dirinya untuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka berubah yang tadinya dikasih julukan ittiba'ul hawa fisyahawatil mubahah menjadi ittiba'ul wahyi. Kenapa? Dikatakan itulah yang dibimbingkan dalam syariat. Disuguhi makanan, dia cek apa itu. Mubah, bismillah, dia makan. Disuguhi hal-hal yang enggak beres, afwan, yang ini enggak mau. Ada haram. Bahkan dia menasihati orang lain yang menikmati perkara yang haram. Takilla ya akhi, ada haram. Ini minuman haram. Ini makanan haram. Atau dia menikmati perkara yang mubah tadi supaya dia sehat. Sehat. Dengan sehat yang dengan badan yang sehat. Dia punya niat untuk beribadah kepada Allah. Talabul ilmi, beramal sholat, ila akhiri. Ini menjadi ittiba'ul wahyi. Dikatakan perkara-perkara yang mubah tadi sebagai wasilah. Menuju perkara-perkara yang disyariatkan dalam Islam. Dipahami? Tapi ini sekali lagi disebut dengan ittiba'ul wahyi. Tidak lagi dikasih nama ittiba'ul hawa. Atau yang berikutnya. Perkara-perkara yang mubah-mubah tadi. Ternyata membawa dia, menjerumuskan dia dalam perkara-perkara yang haram. Atau dalam perkara-perkara yang makruh. Atau dalam perkara-perkara yang syubhat. Yang tidak jelas secara hukum syariatnya. Semua dia lahap, semua dia makan, semua dia minum, semua dia pakai, semua dia kenakan. Dalam rangka untuk memperturutkan hawa nafsu syahwatnya dia. Inilah yang tercela. Inilah yang dikatakan ittiba'ul hawa yang dibawakan sekarang ini. Ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu dalam perkara yang syubhat, dalam perkara syahwat yang menjerumuskan diri dalam perkara yang haram, tercela. Ini disebutkan dalam poin yang kedua nanti insyaallah taala. Wallahul musta'an. Atau rincian yang lainnya, dia memperturutkan hawa nafsu dia terkait dengan syahwat yang mubah. Membuat dia menjadi malas dalam beribadah. Malas dalam mengerjakan amal ketaatan. Malas untuk mengerjakan hal-hal yang positif. Dikarenakan entah kebanyakan atau waktunya terbuang habis untuk perkara-perkara yang mubah-mubah semacam ini, sampai lupa dengan perkara yang penting. Ini juga tercela. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulika humul khasirun. Anaknya, harta bendanya melalaikan dia dari zikrullah jalla wa'ala. Menikmati dunia tapi melalaikan dia dari zikrullah. Tercela ya ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Dipahami insyaallah ya. Ada perincian. Tayyib yang dibahas dalam bab ini mengikuti hawa nafsu dia dalam perkara syahwat yang mubah, ada perincian. Yang dikecam poin yang kedua, mengikuti hawa nafsu dia dalam perkara syahwat, syahwat yang diharamkan dalam Islam. Inilah yang dikatakan ittiba'ul hawa. Dia memperturutkan hawa nafsunya dengan mana? Haram. Ya, terkait dengan harta benda yang haram. Tidak peduli yang haram diambil, yang halal diambil. Ini yang tercela barakallahu fikum. Ada orang yang barakallahu fikum terkait dengan masalah duniawi menerjang semuanya. Harta haram ambil, harta halal ambil, cara-cara haram kerjakan, cara-cara apapun dia lakukan. Inilah yang dikatakan sebagai muttabi'ul hawa. Ini orang telah memperturutkan hawa nafsunya dan itu tercela dalam bab syahwat, dikarenakan masuk dalam ranah yang diharamkan dalam syariat. Orang mencari dunia ya, sampai kepada perkara yang haram. Dia menikmati hal-hal yang sifatnya mubah sampai dalam perkara yang haram. Dan dia tidak peduli. Ini yang tercela, yang dimaukan oleh para ulama ketika mengatakan ittiba'ul hawa fi syahwat. Yang tercela mengikuti hawa nafsu dalam perkara syahwat yang diharamkan dalam Islam. Entah itu haram pada zatnya, atau haram dikarenakan niatan-niatannya, atau sebagai wasilah menuju perkara yang diharamkan dalam Islam. Wallahul musta'an. Dan ini yang membahayakan. Ini yang membahayakan. Dia akan terjerumus dalam berbagai macam adzunub wal ma'asi, berbagai macam dosa, berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, dikarenakan dia sudah punya prinsip yang salah, ittiba'ul hawa. Babnya syahwat. Ini yang banyak menimpa ahlu dunia. Yang banyak menimpa ahlu dunia. Yang banyak menimpa orang-orang yang tidak tahan dengan hal-hal yang berbau syahwat, berbau dosa, berbau kemaksiatan. Orang-orang yang dikatakan fasik, yang mengerjakan dosa besar, yang ma'ruf, hal-hal yang berbau kemaksiat yang ma'rufah, perkara-perkara yang mungkar, dikatakan sebagai sahibu hawa. Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, tapi hawa nafsu namanya syahwat. Difahami insyaAllah ya? Orang yang fasik, orang yang fajir, ahlu ma'asiyah, ahlu dhunub. Barakallahu fikum. Itu semuanya dikatakan ashabul hawa atau ashabul sahibul hawa terkait dengan bab syahwat. Ini babnya kemaksiatan. Ada lagi yang kedua yang lebih mengerikan daripada itu. Yaitu ittiba'ul hawa fi syubhat. Ittiba'ul hawa fi syubhat. Mengikuti hawa nafsu, hawa nafsunya terkait dengan perkara syubhat. Kalau yang ini enggak ada perincian, semuanya haram. Tidak ada syubhat yang mubah, itu enggak ada. Semuanya perkara yang haram. Syubhat berkaitan dengan kesalahan dalam beragama. Penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Barakallahu fikum. Syubhat mengerikan. Yang paling ringan masuk dalam kerangka kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan dan beragam kesesatan. Al-bid'ah, wad-dhalalat, inhirafat, itu syubhat. Orang punya akidah yang menyimpang, syubhat. Orang punya fikrah, pemahamannya menyimpang, syubhat. Orang yang mengerjakan perkara-perkara amaliyah-amaliyah bid'ah, syubhat. Dia punya makulah, statement-statement yang menyimpang, syubhat. Semua yang namanya dolalat, perkara yang menyesatkan, inhirafat, yang menyimpang, al-bid'ah, dimasukkan dalam perkara syubhat. Dan ini paling ringan. Lebih mengerikan lagi, semua bentuk kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, yang akbar atau yang asgar, syubhat. Ini yang lebih mengerikan, dikarenakan jatuhnya dalam perkara penyimpangan-penyimpangan dalam beragama yang terkait dengan syubhat. Karena dalam perkara syahwat, orangnya merasa dirinya kotor. Banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak kefasikan. Dia kadang jatuh ke sana dikarenakan khilaf, dikarenakan lupa, dikarenakan dorongan nafsu yang tak terbendung. Jatuh dia. Tapi dalam hati yang paling dalam dia mengingkari ini semuanya. Dia tahu ini perkara yang dilarang, perkara yang haram. Itu sahibu syahwat. Tapi yang satu ini, yang terkait dengan syubhat, tidak akan pernah merasa salah. Tidak akan pernah merasa dirinya itu jatuh dalam ittiba'ul hawa. Dia malah merasa dirinya benar, ala haqqin. Illa man faqahullah, dan diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala, mengenali penyimpangan-penyimpangan dia. Itu kenapa yang namanya al-bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan syahwah maksiyah. Ya, kalau sahibul maksiyah, sahibul syahwah, tahu dia dosa, tahu dia salah. Sahibul syubhah, sahibul bid'ah, tidak tahu dia salah, dia merasa benar. Sahibul syahwah, seringkalinya Allah berikan taufik untuk taubat. Insaf dia. Tapi sahibu hawa tidak. Tidak diberi taufik untuk bertaubat. Disebutkan dalam hadis, innallaha la yaqbalu. Innallaha la yaqbalu taubat sahibil bid'ati hatta yada'aha. Hadisnya hasan ya ikhwan. Allah Rasul mengatakan dalam sabdanya, Allah Jalla wa'ala tidak akan menerima taubatnya sahibul bid'ah hingga dia meninggalkannya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, pengertian tidak menerima taubatnya, tidak diberi taufik untuk bertaubat. Ini yang mengerikan. Dan ikhwan fillah azakumullah, inilah yang dimaksud oleh para ulama salaf ketika mereka mengatakan ittiba'ul hawa, ya, tercelanya hawa nafsu. Itu hawa nafsu dengan makna syubhat. Difahami ya? Dan yang paling sering dipakai itu untuk perkara-perkara kebid'ahan, kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan. Sahibu hawa sama dengan sahibul bid'ah. Paham dong? Kalau terkait dengan syirik, dibikin bahasa lain, musyrik langsung. Yang namanya kekufuran-kekufuran langsung kafir. Pamit sendiri. Meskipun sama-sama syubhat. Tapi dikarenakan tingkat keparahannya dan perincian cukup panjang, maka disendirikan dalam syariat. Orang yang mengikuti syubhat kekufuran dikatakan kafir, bukan sahibu hawa. Difahami ya? Orang yang mengikuti syubhat kesyirikan dikatakan musyrik, enggak dikatakan sahibu hawa. Paham dong? Sehingga mengkerucut pada perkara bid'ah, bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan. Sahibu hawa artinya sahibul bid'ah. Ahlul ahwa dimanakan dengan ahlul bid'ah. Dan sering digandengkan di situ. Ahlul ahwa iwal bid'ah. Pengekor hawa nafsu dan kebid'ahan. Itu digandengkan. Ya. Dan itu makna yang sering dipakai oleh para ulama. Namanya ittiba'ul hawa fi syubhat. Barakallahu fikum. Dan ini yang sangat membinasakan. Semua membinasakan. Tapi yang paling membinasakan ialah sahibu hawa fisyubuhat. Barakallahu fikum. Ketika itu membacakan, membawakan ayat-ayat yang menerangkan tentang tercelanya hawa nafsu. Itu yang pertama kali langsung dipahami bid'ah. Meskipun ketika dirinci masih dalam poin-poin yang disebutkan di atas. Difahami insya Allah ya. Kita bacakan beberapa ayat yang semuanya mengecam yang namanya ittiba'ul hawa. Supaya kita semakin tahu ittiba'ul hawa sangat dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Ittiba'ul hawa ini yudhillu an sabilillah. Ittiba'ul hawa ini menyesatkan seseorang dari sabilillah. Allah mengatakan dalam firman dalam surat Sad ayat yang ke-26, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Innal ladhina yudhilluna an sabilillah lahum 'adzabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Allah mengatakan wahai Daud alaihi salam, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini, maka hukumilah, berhukumlah di antara umat manusia dengan kebenaran, menghukum berhukum dengan wahyu, dan jangan mengikuti hawa nafsu sebab akan menyesatkan kamu dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Fayudhillaka an sabilillah. Allah menegaskan orang-orang yang tersesat dari sabilillah, bagi mereka azab yang sangat pedih dikarenakan apa yang telah mereka lupakan nanti di yaumul qiyamah. Jangan ikuti hawa nafsu sebab menyesatkan kamu dari sabilillah. Ittiba'ul hawa mudhillah, menyesatkan orang. Dengan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, maka hawa nafsu itu akan menutup hati seorang hamba. Ketika ditabak, dikasih tutup, maka dia tidak akan bisa menyaksikan kebenaran. Tidak bakal bisa mencerna kebenaran. Tidak bakal mendengarkan kebenaran. Tidak bakal bisa memikirkan hak. Tertutup hatinya dengan ittiba'ul hawa. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Muhammad ayat yang ke-16, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ulaikal ladzina taba'allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka-mereka itulah orang-orang yang telah Allah tutup hati-hati mereka dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Kan di situ. Ya, ketika ittaba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, hatinya tertutup. Ketika ditabak, ditutup tadi, tidak bakal bisa melihat al-haq, tidak bakal bisa mencerna, memahami al-haq, tidak akan bisa meyakini al-haq. Tutup sudah. Yang ada hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu. Syubhat, syubhat, bid'ah, bid'ah, penyimpangan, penyimpangan. Susah untuk mengetahui yang namanya al-haq. Mengerikan ya. Yang berikutnya lagi, ittiba'ul hawa asrul dalal. Mengikuti hawa nafsu itu merupakan asas semua bentuk penyimpangan dan kesesatan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Di An-Najm 23. Ketika menjelaskan tentang orang-orang yang menyimpang yang sesat itu, Allah menegaskan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus, tidaklah mereka mengikuti melainkan dugaan-dugaan, praduga-praduga dan hawa nafsu. Apa yang dihawakan oleh nafsunya? Ittiba'ul hawa. Pangkal semua penyimpangan dan kesesatan. Barakallahu fikum. Mengerikan ya. Yang lainnya khana fitin azakumullah. Ittiba'ul hawa akan merusak hati. Ittiba'ul hawa membuat hati ini berpenyakit. Namanya mardul qulub. Bisa jadi penyakit syahwat. Yang paling mengerikan penyakit syubhat. Bisa jadi sakit, bahkan mungkin mati. Ketika syubhatnya berupa kufur dan kesyirikan. Ittiba'ul hawa lawan dari ittiba'ul wahyi. Ittiba'ul hawa membuat hatimu sakit atau mati. Ittiba'ul wahyi membuat hati kamu selamat atau sehat. Imma qalbun salim, imma qalbun marid, qalbun mayyit. Dan yang menyelamatkan seorang hamba di yaumul qiyamah nanti hanya satu. Qalbun salim. Yang menghancurkan seorang hamba di yaumul qiyamah lawan daripadanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada lagi manfaatnya harta, tidak boleh namanya anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Itu hati yang mengikuti wahyu. Dengan ittiba'ul hawa rusak hatinya. Rusak kalbunya. Ima berpenyakit, ima mati. Berpenyakit kalau syahwat dan syubhat bid'ah. Mati ketika syubhatnya kufur dan syirik. Hati-hati. Wallahul musta'an. Ketika orang itu ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsunya, maka dia akan masuk dalam berbagai macam bentuk dari al-bid'ah, wad-dhalalat, wal-inhirafat. Bahkan termasuk ciri-ciri ahlul bid'ah, ittiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa. Dan masih banyak lagi yang lain, fanafitina azakumullah, hal-hal yang menjelaskan tentang bahaya ittiba'ul hawa. Membinasakan. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan juga yang lainnya dan dia sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikat wa thalathun munjiat." Ada tiga perkara yang membinasakan. Ada pula tiga perkara yang menyelamatkan. Fal muhlikat suhun muta' wa hawan muttaba' wa ya'jabul mar'i bi nafsih. Adapun tiga yang membinasakan ialah suhun muta', suh yang ditaati. Suhun itu bakhil yang amat sangat. Sangat-sangat bakhil. Menunjukkan orang yang sangat-sangat mencintai harta. Mencintai dunia. Ambisi harta, ambisi dunia. Sampai menjangkiti penyakit bakhil. Dan bakhilnya amat sangat. Sampai pada tingkat tidak menunaikan kewajiban dia, hak orang lain terkait dengan masalah harta. Sampai pada tingkat dia akan mengambil semua harta, semua dunia dengan semua cara. Haram, halal. Itu namanya syuhun. Dan dikatakan mutok. Penyakit itu dia taati. Dia mentaati penyakit syuh ini. Membinasakan. Dikarenakan terjangkiti penyakit ambisi dunia. Itu membinasakan. Ya, sebab tingkat dia mengambil dunia dengan segala cara itu membinasakan. Saya pada tingkat karena saking bakhilnya tidak menunaikan kewajiban dia terkait dengan harta benda. Enggak menunaikan haknya orang lain terkait dengan harta benda. Membinasakan. Yang kedua, wahawan mutaba', hawa nafsu yang diikuti. Membinasakan itu. Dibahasakan memperturutkan hawa nafsu, membinasakan. Dan yang ketiga, seseorang yang merasa takjub dengan dirinya, terjangkiti penyakit ujub, bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Penyakit ujub membinasakan. Al-muhlikat di sini mengandung makna yang sangat umum. Bisa membinasakan duniawiyahnya, hancur dunia, atau tidak ada barokah pada dunianya. Dan yang lebih mengerikan, hancur agamanya. Dan yang pasti, sebab masuk dalam syahwat dan syubhat ini haramkan dalam Islam. Binasa dunianya, binasa agamanya. Satu poin di antaranya dikarenakan ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu. Adapun al-munjiat, tambahan faedah. Wal munjiat taqwallahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Adapun hal-hal yang menyelamatkan, yang pertama dia bertakwa kepada Allah ketika sendirian atau ketika bersama dengan orang lain. Ketika sendiri atau ketika bersama dengan yang lain, dia bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, wal adlu fil ghadabi war ridha. Bisa bersikap adil entah ketika dia ridha atau ketika dia marah. Bisa adil dia. Dan yang ketiga, wal qasdu fil faqr wal ghina. Dia sederhana, pertengahan, entah ketika miskin atau ketika dia kaya. Pertengahan dalam kehidupan dia, dalam perkara yang mubah, barakallahu fikum. Itu munjiat. Yang kita inginkan sekarang adalah al-muhlikat. Perkara apakah membinasakan, barakallahu fikum. Naam. Wallahul musta'an. Ini yang disebutkan oleh para ulama una berkaitan dengan tiba'ul hawa. Maka jangan sampai masing-masing dari kita na'udzubillahi min dzalik memperturutkan hawa nafsunya. Ima bisyahwat al-muharramah atau bisyubuhat al-mudillah. Hawa nafsu, syahwat yang diharamkan atau syubhat yang menyesatkan. Prinsip kita adalah ittiba'ul wahyi. Ikuti bimbingan wahyu. Kalamullah dalam Al-Quran Al-Karim. Ikuti. Bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Diikuti. Hawa nafsu kita yang pasti kita punya hawa nafsu. Namun kita terelakkan, kita arahkan kepada wahyu. Terbimbing dengan wahyu. Dengan ayat, dengan hadis, Quran hadis, dengan bimbingan para salaf, dengan pemahaman para salaf ke arah sana. Sehingga kalaupun punya hawa nafsu, itu hawa nafsu yang terpuji, terarahkan ke sana. Entah dalam perkara mubahat, perkara duniawiyah, terlebih dalam perkara diniyah, barakallahu fikum. Ingat, hanya dua. Imma ittiba'ul wahyi wa imma ittiba'ul hawa. Fallahul musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Wa hadha wadhih insyaallah ikhwan, adapun terkait dengan ciri-ciri orang yang ittiba'ul hawa bisa dilihat dalam kesehariannya. Terkait dengan syahwat yang diharamkan, kelihatan. Dia selalu arahnya perkara yang haram-haram, perkara kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa, kemaksiatan. Terus arahnya ke arah sana. Hati-hati. Dia terjangkit penyakit ittiba'ul hawa, syahwat yang diharamkan. Adapun terkait dengan yang syubhat, itu nampak pada akidah dia, pemahaman dan pemikiran dia, amaliyah, amali ubudiyah dia, itu nampak. Kelihatan ketika dia punya i'tiqad, i'tiqad yang menyimpang. Ittiba'ul hawa, sahibul hawa. Dia punya pemahaman yang radikal, yang menyesatkan. Ittiba'ul hawa, sahibul hawa. Ketika dia punya amaliyah, amali yang menyimpang. Amaliyah bid'ah, ada sahibul hawa. Intinya dia menyimpang dari wahyu ilahi, barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Maka sekali lagi penegasannya, berjuanglah untuk hawa nafsu kita senantiasa sesuai dengan bimbingan wahyu. Mohon doa kepada Allah, mohon taufik kepada Allah, mohon hidayah kepada Allah, diberi taufik kepada Islam dan sunnah, diberi taufik istiqamah ala sunnah, diberi taufik untuk husnul khatimah sehingga selamat dunia dan di malam kiamat nanti, diberi taufik untuk mendapatkan al-jannah min Allah jalla wa ala, berta'awud, berlindung, meninggalkan, menjauhi segala bentuk ittiba'ul hawa yang tercela, baik syahwat yang diharamkan apalagi syubhat yang menyesatkan. Barakallahu fikum. Ini yang bisa diutarakan semoga manfaat. Barakallahu fikum. Di antara doa Nabi kita Muhammad ialah Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang mungkar, amal yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, penyakit-penyakit yang mungkar. Di dalam lafaz yang lain, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, aku berta'awud kepada Engkau dari akhlak yang mungkar, dari hawa nafsu yang mungkar, dan penyakit-penyakit yang mungkar. Ada upaya ikhtiar yang syar'i disertai dengan doa. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, diberi taufik kepada Islam, diberi taufik kepada sunnah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semua, diberi taufik istiqamah ala sunnah, diberi taufik untuk menggapai husnul khatimah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.